الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab تفسير كريم الرحمن لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Insyaallah masuk ayat yang ke-85 dari surah Al-A'raf. Qala Allah Ta'ala Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. الله سبحانه وتعالى mengatakan dan kami utus Nabi Syu'aib kepada kaum Madyan, kami mengutus saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib mengatakan, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian. Fa'awful kaila wal mizan. Sempurnakanlah timbangan dan takaran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kalian merugikan manusia sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dalam keadaan baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar beriman. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Janganlah kalian duduk pada setiap jalan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. Wa tabghunaha iwaja. Dan kalian ingin membelokkannya. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dahulu kalian sedikit, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak kalian. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini. Qala syarih rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayat Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba ila akhir kisah. Kepada kaum Madyan Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib sampai akhir kisah. Dari ayat yang ke-85 sampai 93 ini menyebutkan tentang kisah kaum Madyan. Nah, kaum Madyan, Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya seorang nabi dari kalangan mereka, Nabi Syu'aib. Adapun sebelumnya kaum Lut yang telah kita bahas, nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasannya negeri yang mereka tinggali, kaum Lut, ini masih dari negeri Arab. Tempatnya yaitu Sodom. Nah, ya, sehingga kadang-kadang ma'ruf perbuatan yang keji yang mereka lakukan disebut dengan apa? Sodomi. Nah, nama kampung yang mereka tinggal di dalamnya adalah kampung Sodom namanya. Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam. Nah, mengingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan keji yang mereka lakukan dengan mendatangi atau menyukai sesama jenis. Dan dalam ayat yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Madyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, nabinya yaitu Syu'aib alaihissalam. Ayat wa arsalna ila al-qabilatil ma'rufah bi Madyan. Kami mengutus kepada kabilah yang ma'ruf di negeri Madyan. Akhahum minan nasab au fil nasab. Saudara mereka dari sisi nasab. Dikarenakan saudara ini bisa dilihat dari sisi nasab, bisa juga dilihat dari sisi keimanan atau keislaman. Nah, dan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu dari sisi nasab. Karena kan mereka kaum Madyan tidak beriman kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Sehingga pertanyaan perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madyan, kami mengutus saudara mereka, Syu'aib. Saudara dari sisi nasab. Nah, Syu'aib yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Nabi Syu'aib alaihissalam memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Dan ini merupakan seruan para nabi dan para rasul. Sebagaimana kita telah bahas pada ayat-ayat yang sebelumnya. Mereka semuanya bersama mengatakan, ya qawmi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan seruan semua para nabi, seruan semua para rasul, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Nah, selain itu, Nabi Syu'aib alaihissalam pun memerintahkan mereka, wa ya'muruhum bi ifa'il mikyal wal mizan. Memerintahkan mereka untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Wa alla yabkhasun nasi asya'ahum, dan tidak merugikan manusia sedikit pun. Ini di antara perintah yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib kepada mereka, selain memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan kesyirikan, Nabi Syu'aib pun memerintahkan mereka supaya menyempurnakan takaran dan timbangan. Fa'auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asyahu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Janganlah engkau merugikan manusia sedikitpun. Dikatakan ma'ruf, kaum Madian, mereka adalah kaum yang suka mengurang-urang timbangan. Nah, ya, tatkala melakukan jual beli, dikurangi timbangannya. Curang di dalam melakukan jual beli. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin alladziina idza ktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wajanuhum yusirun. Nah, celakalah orang-orang yang curang di dalam menimbang dan menakar. Mereka kalau minta ditakar oleh orang lain, orang lain yang menakar untuk dia, dia minta untuk disempurnakan, bahkan minta untuk dilebihi. Nah, tapi tatkala mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Ini diancam dengan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang-kadang menjadi sikap atau sifat kebanyakan manusia, ya. Kalau menimbang untuk orang lain, inginnya mengurangi, tapi kalau orang lain menimbangkan untuknya, inginnya dilebihi. Nah, dan ternyata ini pun yang dilakukan oleh kaum Madian. Mereka mengurangi timbangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya supaya mereka menyempurnakan timbangannya. Fa'auful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasi asya'ahum. Janganlah merugikan manusia sedikit pun. Nah. Wa alla ya'thaw fil ardi mufsidin. Dan Nabi Su'aib memerintahkan mereka supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Bil ikhtari min amalil ma'asi. Dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. Orang yang melakukan kemaksiatan di bumi, dia telah melakukan kerusakan di bumi ini. Nah, dikarenakan dengan kemaksiatan, ini bisa merusak. Nah, ya, merusak dirinya sendiri, merusak orang-orang yang ada sekitarnya, dan juga merusak lingkungan yang ada sekitarnya. Disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, sehingga asarul maksiyah, dampak daripada kemaksiatan ini sangat besar. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan, dia telah melakukan kerusakan di bumi ini. Walihada qal, oleh karena Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini setelah diciptakan dalam keadaan baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Nah, fa inna tarkal ma'asi imtisalan li amrillah wa taqarruban ilaihi khairun wa anfa'u lil 'abdi min irtikabiha al-mujib li sakhatil jabbar wa 'adabin nar. Sesungguhnya meninggalkan kemaksiatan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada melakukan kemaksiatan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan menyebabkan azab api neraka. Nah, jelas sekali meninggalkan kemaksiatan bukan dikarenakan malu, bukan dikarenakan terpaksa, tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi lebih baik. dan lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada dia melakukan kemaksiatan tersebut. Kenapa dikatakan kemaksiatan? Ini merupakan sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu kisah-kisah orang-orang sebelumnya. Baik itu kaumnya Nabi Nuh. Atau kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad. Nah. Atau kaumnya Nabi Saleh. Kaum Samud. Atau kaumnya Nabi Lut. Nah, mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya, kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Dengan berbagai macam ragam kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala adab dan Allah subhanahu wa ta'ala siksa mereka. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ucapannya. Masih menceritakan tentang Nabi Su'aib bersama kaumnya. Nah. Wala taq'udu lin-nasi bi kulli sirah. Nah. Wala taq'udu bi kulli sirah. Wala taq'udu lin-nas. Janganlah kalian duduk menghalangi manusia pada setiap jalan. Ayat tarik minat turuk allati yasuru sulukuha. Tuhadirun nasa minha. Janganlah kalian duduk di suatu jalan dari jalan-jalan yang banyak dilalui oleh manusia. Nah, kalian menakut-nakuti manusia dari jalan tersebut. Wa tu'iduna man salakaha. Kalian memberikan ancaman kepada orang yang melewatinya. Ya. Sebagian ulama pun ada yang menyebutkan bahwasanya kaum Madian mereka kaum yang suka merampok. Nah, yang suka merampok orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Yang katakan tadi wala taqudu bi kulli sirat. Tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Janganlah kalian duduk pada setiap jalan memberikan ancaman, menakut-nakuti manusia. Nah. Dan kalian menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa tasudduna an sabilillah man arada al-ihtidabihi. Dan jangan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menginginkan untuk mendapatkan hidayah dengannya. Nah. Wa tabghunaha iwaja. Dan juga kalian menginginkan untuk membelokkan jalan yang lurus tersebut. Ini perbuatan kaum Madian. Nah. Mereka menakut-nakuti manusia. Mengambil harta manusia. Kemudian juga mereka memberikan ancaman-ancaman dan menghalangi orang yang menginginkan untuk mendapatkan hidayah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, membelokkan jalan yang lurus. Ayatabguna sabilallah takunu mu'wajah. Kalian menginginkan jalan Allah yang lurus ini menjadi bengkok. وَتَمِيلُونَهَا اِتِّبَاءً لِأَهْوَائِكُمْ. Nah, dan kalian membelokkannya dalam rangka mengikuti hawa nafsu kalian. وَقَدْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى غَيْرِكُمْ الْإِحْتِرَامِ وَتَعْدِيمْ لِلسَّبِيلِ اللَّتِ نَصَبَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ. Yang wajib bagi kalian dan kepada selain kalian adalah memuliakan dan mengagungkan jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tancapkan bagi hamba-hambanya. Liyaslukuha ila mardatihi. Supaya mereka bisa menempuhnya menuju keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya kita memuliakan, mengagungkan jalan tersebut. Kita mengagungkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bahkan hendaknya kita mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Udu'u ila sabili rabbik. Nah, bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada jalan Rabbu. Kita dihasung untuk menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah, sebagian ulama mengatakan dikarenakan Allah lah yang mensyariatkannya. Nah, jalan Allah ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan sebut dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan jalan itu mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan seorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, yang disebut dengan sabilullah atau sabil rabbika. Sementara kaum Madian, mereka bukan menyeru manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berusaha untuk membengkokkannya, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala membuat jalan tersebut bagi hamba-hambanya supaya manusia bisa menempuhnya dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa dari karamatihi, dan bisa menempuhnya untuk sampai kepada negeri yang penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimahum biha a'dama rahmatin, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dengan rahmat yang sangat besar. Nah, wa tasudduna li nusratiha wa da'wati ilaiha. Sedangkan kalian, nah, menghalang-halangi orang yang menolong jalan tersebut, orang yang menyeru kepada jalan tersebut, wa dzabi anha, dan orang yang membela jalan tersebut. La antakunu antum qutta'u tariqiha. Nah, kalian jangan menjadi orang-orang yang memutuskan jalan tersebut. As-sadina nas anha, menghalangi manusia dari jalan tersebut. Fa inna hada kufrun li nikmatillah. Sesungguhnya ini merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah menunjukkan jalan lurus tatkala kalian menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus tersebut. Berarti kalian telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa muhadatul lillah, dan kalian telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala aqwama turuq wa a'dalaha ma'ilah, dan dia telah menjadikan jalan yang paling tegak, yang paling benar, jalan yang paling lurus, yang paling adil menjadi bengkok. Nah, wa tasna'una ala man salakaha, dan kalian berbuat jelek kepada orang yang menempuhnya. Sehingga diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Su'aib alaihissalam, wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah wa tabghunaha iwaja. Nah, janganlah kalian duduk-duduk menghalangi setiap jalan, nah, yang dilalui manusia. Ya. Jangan merampok mereka, dan juga jangan kalian menakut-nakuti mereka, dan jangan kalian menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kalian berusaha untuk membelokkannya, menyimpangkan jalan yang lurus tersebut. Nah, jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan yang lurus, mustaqimah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam ayatnya. Nah, tentang jalan yang lurus. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membuat suatu garis ya yang lurus dan mengatakan hadza sabilullah mustaqimah. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sampingnya dengan garis yang banyak dan mengatakan hadis subul, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Nah, pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyerunya. Ya. Qala syaikh rahimallahu taala fi tafsirih, wadhkuru, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Nah, wadhkuru id kuntum qalila, tatkala dahulu kalian sedikit. Wadhkuru nikmat Allah alaikum, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian tatkala dahulu kalian sedikit. Fakasarakum, kemudian Allah menjadikan kalian banyak. Aynamakum bima an'ama alaikum minaz zawjat wan nasal wasihah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian banyak, berkembang dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian dari istri-istri, keturunan-keturunan dan kesehatan. Nah, yang asal sedikit menjadi banyak. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu man irtalakum mabtalakum biwaba'in aw amradin minal amrad almuqallilah lakum. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan musibah kepada kalian dengan adanya wabah penyakit atau penyakit-penyakit yang bisa mempersedikit kalian. Nah, ini diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Madian. Yang asalnya sedikit, kemudian mereka berkembang. Nah, menjadi banyak. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan kepada mereka suatu wabah penyakit yang bisa membuat mereka menjadi sedikit. Nah, binasa kemudian sedikit. Tidak. Wala salatu alaikum aduwan yajtahakum. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan kepada mereka musuh-musuh yang bisa menguasai mereka atau menimpakan bencana kepada mereka. Tidak. Nah, mereka hidup dalam keadaan sehat dan juga tidak ada musuh yang menyerang mereka. Kenikmatan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Nah, dan mereka berkembang, mempunyai keturunan-keturunan yang banyak. Wala farraqakum fil ardi, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencerai-beraikan kalian di bumi ini. Mereka bersatu semuanya, ya, dalam suatu tempat. Nah, tidak mencerai-beraikan. Nah, bal an'ama 'alaikum biistima'ikum, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kalian dengan berkumpulnya kalian. Ya, di negeri Madian tersebut. Wa idaru arzak, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki-rizki kepada mereka. Wa kasratin nasal, dan juga mereka banyak mendapatkan keturunan. Nah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya Su'aib untuk mengingatkan mereka dengan nikmat yang besar ini. Wa dhkuru id kuntum qalila fakatsarakum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala dahulu kalian sedikit, kemudian Allah menjadikan kalian banyak. Nah, ingat nikmat tersebut. Ya, yang dengan mengingat nikmat ini merupakan sebab untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kita pun banyak mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dengan mengingat ini mendorong kita untuk mensyukurinya, baik dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan kita. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ini. Nah, akan disebutkan nanti dalam ayat-ayat yang berikutnya bagaimana hukuman azab yang Allah timpakan kepada kaum Madian tatkala mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, fa innakum la tajiduna fi jumu'ihim ila syatat wa la fi rubu'ihim ila al-wahsyah wal inbitat wa lam yuwarisu dhikran hasana bal utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati asaddu hizyan wa fadhihah. Nah, sesungguhnya fa innakum la tajiduna fi jumu'ihim ila syadad. Sesungguhnya kalian tidak mendapati di dalam kebersamaan mereka melainkan asyadat, perpecahan. Nah, ini keadaan mereka. Walaupun mereka berkumpul, nah, tapi sebenarnya mereka itu berpecah belah. Nah, ini sebagaimana ya Allah gambarkan tentang keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, engkau kira mereka bersatu padahal hati-hati mereka berpecah belah. Nah, wala fi rubu'ihim illa al-wahshah. Dan juga tidaklah engkau dapat yang dapatkan dalam ketenangan mereka melainkan keliaran yang ada pada mereka, sifat liar. Nah, kelihatan yang tenang tapi sebenarnya mereka liar. Nah, walam yuwarisu dzikran hasanah, dan mereka tidak mewariskan penyebutan yang baik. Nah, tidak disebut-sebut dengan kebaikan. Ya. Bal utbi'u fi hadi dunya la'nah. Bahkan diikuti di dunia ini dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamah ashaddu hizyan wa fadhiha, dan pada hari kiamat mereka mendapatkan kesedihan yang sangat luar biasa dan kejelekan yang sangat luar biasa. Nah, ini keadaan mereka disebabkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya kita menjadikan ibrah pelajaran sampai Allah mengatakan fanzuru fanzuru, perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan, supaya kita mengambil ibrah dan jangan sampai terjatuh kepada perbuatan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal barakallahu fikum.